cepat kau tergoda kasihku. Terlalu cepat kau serahkan cintamu. Tak dapat lagi ku maafkan salahmu sayang, biar ku sendiri. Terlalu cepat kau serahkan cintamu.